Pernahkah kau teringat saat-saat yang indah, ketika mimpi kita berdua menjadikan bahagia. Namun kini hanyalah tangis yang terdalam. Mungkin harus seperti ini, harus berakhir beri. Saat yang indah, senyumanmu yang dekatkan rasa cinta kita selamanya. Namun semua terhempas, restu yang tak izinkan. Tapi ku takkan pernah berhenti, kurangkah arti lagi. Hold me now, hold me now. Baby,